berlinang menyeru kebesaranmu. Saat itu pula hatiku bergetar memanggil asmamu. Terpancar impian di mata dengan sejuta alur. Di balik semua harapan dari tubuh rentanku, saat doaku diijabah, menangis bersujud syukur padamu. Percayalah, doa yang dibawa sayap malaikat Tuhan yang menjawab. Cepat atau lambat, cepat atau lambat. Di balik sebuah ketulusan yang akan menjadi perhitungan, dan setiap doa dan usaha ada jalan yang tak pernah